إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وإياكم من النار عباد الله bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kita termasuk orang-orang yang terus-menerus berada di dalam dosa dan kemaksiatan, dikarenakan sesungguhnya bahaya dari dosa-dosa dan kemaksiatan di dalam hati seorang hamba adalah bagaikan bahayanya racun yang menjalar di dalam tubuh seorang hamba. Ketahuilah ayuhal muslimun, sesungguhnya tidak ada kejelekan di dunia dan di akhirat, melainkan di antara sebab terbesarnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka lihatlah ayuhal muslimun, dengan sebab apa iblis laknatullah alaih terusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa Nabi Adam alaihi salatu wassalam beliau dikeluarkan dari dalam jannah Allah Subhanahu wa taala? Atas dasar apa kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula kaum Ad, kaum Samud, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam dihancurkan negeri mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Faj'alna 'aliyaha safilaha وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّلْ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lalu kami jadikan bagian atas negeri mereka menjadi bagian bawahnya, lalu kami hujani mereka dengan batu, dengan bebatuan yang berasal dari tanah yang keras. Ayuhal muslimun, ketahuilah, sesungguhnya perbuatan dosa dan kemaksiatan akan menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala dan akan menyebabkan hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah seorang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bi dzanbin wala rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah suatu bala, suatu musibah akan turun melainkan dengan sebab perbuatan dosa. Dan tidaklah suatu bala akan terangkat melainkan dikarenakan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja dari bentuk musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang banyak memaafkan. Fa ya ayyuhal muslim idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am. Apabila kalian berada di dalam suatu kenikmatan, maka jagalah kenikmatan tersebut dengan mensyukurinya, dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, dengan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ma'asi tuzilu ni'am. Dikarenakan sesungguhnya kemaksiatan akan menghilangkan kenikmatan yang ada pada seorang hamba. Ayyuhal muslimun, dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya dengan suatu azab, sampai mereka sendiri yang mengubahnya, sampai diri mereka sendiri yang mengubahnya, mengubah nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatan ma'asi. Oleh karena itu, ayuhal muslimun, hendaklah kita menjauhi perbuatan dosa dan kemaksiatan. Hendaklah kita jangan sampai menganggap remeh perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Akillu dzunub fa innakum lan talqallaha bi syai'in afdala min qillati dzunub." Sedikitkanlah oleh kalian dosa, karena sungguhnya kalian tidaklah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sesuatu yang lebih utama daripada sedikitnya dosa. Oleh karena itu, seorang mukmin yang berakal, hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk menjauhi perbuatan dosa, karena sesungguhnya kita tidak tahu apakah bahaya dosa sudah mengintai di hadapan kita. Allahul musta'an. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أيها المسلمون, sebagaimana dosa-dosa dan kemaksiatan akan menyebabkan diturunkannya azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan menyebabkan terangkatnya kenikmatan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya, kebaikan, istiqamah dan ketakwaan akan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh." Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan. Oleh karena itu, kami mengazab mereka dengan sebab apa yang mereka usahakan. Ayuhal muslimun, sebagaimana dosa dan kemaksiatan menjadikan hilangnya sinar wajah pada diri seseorang, maka demikian pula ketaatan dan kebaikan akan menyebabkan wajah seseorang terpancar padanya sinar keimanan. Oleh karena itu yaqulu Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, inna lil hasanati diyaan fil wajhi wa nuran fil qalbi wa si'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya pada kebaikan akan menyebabkan cahaya pada seseorang, cahaya pada wajah seseorang, akan menyinari hati seseorang, akan memberikan kekuatan pada tubuhnya. Dengan sebab itu, akan meluaskan rizkinya dan akan menjadikan hati-hati manusia mencintainya. Maka ayuhal muslimun, marilah kita segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, karena sungguhnya aku dalam satu hari bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala 100 kali. Ambillah sebab-sebab yang akan menjadikan diterimanya taubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara sebab terbesar yang menjadikan seseorang diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia menyesalinya dan meninggalkan sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada dosa berikutnya. Allahu ta'ala alam bisawab.